Mataku tak dapat terpejam bila malam merindukanmu. Aku pun demikian merasa bercumbu dengan bayangmu. Oh Dewana, oh Dewinta, jantungku berdebar, hatiku dakdik. Cintaku hanyalah untukmu, oh Dewinta juwitaku. Engkau satu pilihanku di antara seribu. Oh Dewana, kau sayang. Semoga cinta kita abadi. Kau dan aku takkan lagi berpisah. Ketika kau benamkan wajahmu di dadaku, kau katakan cinta dan sayang. Cintaku hanyalah untukmu, oh Dewinta juwitaku. Engkau satu pilihanku di antara seribu. Oh Dewana, kau sayang. Semoga cinta kita abadi. Kau dan aku takkan lagi berpisah. Ketika kau benamkan wajahmu di dalam